Walau ku masih di arus curiga, ku melangkah jua. Ingin ku melupai segala cerita lama. Semakin hari berlalu, semakin cinta berlalu.